Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala berkenan untuk menjadikan setiap langkah yang kita ayunkan menuju ke tempat ini termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kita telah selesai membahas tentang tafsir dari surat Al-Fatihah. Pada malam hari ini kita akan memasuki surat baru yang sebenarnya idealnya itu adalah setelah surat Al-Fatihah, ya surat apa? Al-Baqarah. Itu idealnya. Karena mengikuti urutan apa? Urutan surat yang ada dalam Al-Quran. Tapi kita putuskan malam hari ini kita akan mulai dari surat An-Nas. Surat yang paling apa? Akhir. Kenapa? Satu. Yang minta surat Al-Baqarah dari sekian banyak itu cuma satu orang. Saya gak tahu kenapa jangan itu gak mau surat Al-Baqarah. Gak tahu kenapa. Itu yang pertama. Karena jamaah sekalian mintanya dari belakang. Yang kedua, pertimbangannya adalah surat-surat Juz Amma itu lebih banyak kita pakai. Lebih banyak kita apa? Pakai. Dan mungkin bisa dihitung dengan jari di sini yang ketika sholat suratannya itu bacanya surat Al-Baqarah. Kenapa ketawa? Gak ada satupun. Hah? Bukan bisa dihitung dengan jari ya. Gak bisa dihitung karena gak ada mungkin ya. Ada Ustaz. Apa? Ayat kursi. Ayat kursi kan ayat dalam apa? Surat Al-Baqarah. Ya karena pertimbangan itu akhirnya gak apa-apa kita mulai dari belakang. Meskipun sebenarnya kalau Juz Amma itu kalau mau urut pun dimulainya dari surat apa? An-Naba. Amma yatasa'alun. Tapi yang gak masalah. Mungkin juga gak ada atau mungkin bisa dihitung dengan jari lagi yang baca suratannya dalam surat itu bacanya amma ya tasa'alun. Kalau sampai imamnya baca amma ya tasa'alun itu udah di belakang ada yang apa? Mainan apa? Mainan jari, ada yang berdehem-dehem, ada yang ya dengan sedemikian banyak protes yang diungkapkan oleh jamaah yang ada di belakang imam tersebut. Maka tidak masalah, kita pada malam hari ini akan mempelajari surat An-Nas insyaallah. Seperti biasanya sebelum kita memasuki tafsir suatu surat, kita akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan ini berisi banyak hal, di antaranya nama surat, kemudian juga asbabun nuzul, nah, sebab apa turunnya surat tersebut, kemudian juga keutamaan atau fadilah yang dimiliki oleh surat itu. Mungkin tiga poin ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Adapun poin-poin yang lainnya, kalaupun ada, mungkin akan kita undur pada pengajian yang akan datang. Poin yang pertama adalah nama-nama surat An-Nas. Di sini saya menemukan di antara nama-nama tersebut yang jelas-jelas ada dalilnya itu dua. Nama yang pertama adalah surat Qul A'udzu Birabbin Nas. Surat apa? Qul A'udzu Birabbin Nas. Ini diambil dari ayat yang keberapa? Yang pertama. Qul A'udzu Birabbin Nas. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang baca surat apa? Qul A'udzu Birabbin Nas. Itu betul. Dan nanti dalilnya akan kita bawakan nanti ketika kita menjelaskan tentang keutamaan dari surat An-Nas. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang tadi imamnya baca apa, suratannya apa, Qul A'udzu Birabbin Nas, betul. Nah, itu betul. Penyebutan yang betul. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat ini untuk menamai surat An-Nas. Ini nama yang pertama. Nama yang kedua, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Ini dua sejoli. Nah, surat An-Nas dan surat apa? Al-Falaq dinamakan dengan Al-Mu'awwidzatani. Apa? Al-Mu'awwidzatani. Apa artinya? Al-Mu'awwidzatani artinya adalah dua bacaan pelindung. Dua bacaan apa? Pelindung. Makanya kan kalau kita cermati, awalnya surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku apa? Berlindung. Kemudian Al-Falaq juga kayak gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku, katakanlah aku berlindung. Jadi dua-duanya dimulai dengan permohonan perlindungan. Makanya dinamakan bacaan perlindungan. Jadi Al-Falaq dan An-Nas ini dua sejoli yang dinamakan dengan Al-Mu'awwidzatani. Nanti kita akan sebutkan dalilnya juga sebentar lagi. Ini nama-nama dari surat An-Nas. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengajarkan kepada kita dan mengingatkan, jangan lupa ya baca Mu'awwidzatain atau baca Mu'awwidzatan, itu betul. Itu adalah salah satu nama surat An-Nas dan juga surat Al-Falaq. Ini poin yang pertama, nama dari surat An-Nas. Poin yang kedua, asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surat An-Nas. Menurut Imam Ibn al-Arabi Al-Qurtubi, Al-Wahidi dan As-Suyuti, sebab turunnya surat An-Nas adalah kejadian atau peristiwa disihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh orang Yahudi. Menurut para ulama yang saya sebutkan tadi, sebab diturunkannya surat An-Nas adalah karena Nabi disihir oleh orang apa? Ada yang tahu siapa nama orang tersebut? Amblang teman-teman. Siapa namanya? Namanya adalah Labid. Namanya apa? Labid pakai D. Labid bin Al-A'sam. Labid bin Al-A'sam. Jadi ini nama orang Yahudi. Dengan itu jangan setiap nemu ada nama di hadis, wah ini jenengnya apik ya. Baca hadis namanya Pak Labid, Labid ini apik ya. Panggilannya Bid-Bid ya. Jadi gak setiap nama yang disebutkan dalam hadis itu baik ya. Maksudnya nama yang tersebut dalam hadis kadang-kadang itu menyebutkan namanya apa? Nama orang kafir. Kalau sampai ada orang muslim menamakan anaknya Labid kebangetan. Karena Labid ini orang yang sangat jahat. Sampai dia itu teganya mensihir siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kalau ada nama dalam Al-Quran itu jangan asal comber saja. Dalam Al-Quran ada nama Abu Lahab. Anak kok jenenge nang Quran? Siapa namanya? Abu Lahab. Nah, ada lagi yang namanya ketemunya Narun Hamiyah. Bagus ini kayaknya Narun. Ternyata apa? Neraka. Masa ngasih nama-nama neraka. Jadi gak mesti nama yang disebutkan dalam Al-Quran, tersebut dalam Al-Quran, itu lantas kemudian bisa kita pakai. Termasuk Labid, ini Labid bin Aqam. Cerita atau peristiwa disihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau misalnya ada sebagian orang yang berusaha untuk mengotak-atik dengan rasionya, nah gak mungkin Nabi itu disihir, maka dia akan berhadapan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini sudah jelas-jelas sahih berdasarkan ijma' para ulama. Dan khusus tentang kaitannya kisah disihirnya Nabi dengan turunnya surat An-Nas ini, diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dan sanadnya dinilai sahih oleh Syekh Salim Al-Hilali dan juga Syekh Muhammad Musa Al-Nasr. Riwayat itu diceritakan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Kata beliau, sahara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun min al-yahud. Seorang Yahudi menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashtaka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersiksa. Bahkan disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi itu seakan merasa melakukan suatu perbuatan padahal dia tidak apa? Tidak lakukan. Merasa tidak melakukan suatu perbuatan padahal beliau melakukan. Sampai sedemikian apa? Dampaknya sampai sedemikian. Fa'atahu Jibrilu fanazala alaihi bil mu'awwidhataini. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan menderita tersebut, malaikat Jibril apa? Datang. Turun dengan membawa mu'awwidhatani. Apa mu'awwidhatani tadi? Dua surat. Surat apa? Al-Falaq dan An-Nas. Nah ini dalil. Nah dalilnya bahwasanya Al-Falaq dan An-Nas dinamakan apa? Al-Mu'awwidhatani. Waqala, kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna rajulan minal yahudi saharaka wassihru fi bi'ri fulanin. Wahai Muhammad, orang Yahudi itu telah menyihir kamu, dan media sihirnya itu ada di sumur anu. Disebutkan nama sumurnya. Jadi sihir itu pakai apa? Media. Nanti kita akan jelaskan apa yang disebutkan di dalam Dalailun Nubuwah dari Imam Al-Baihaqi, bagaimana bentuk media yang dipakai oleh orang Yahudi itu guna menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala Aliyan faja'a bihi. Kemudian Ali diutus, Ali bin Abi Thalib diutus untuk mendatangi sumur tersebut guna apa? Guna ngambil medianya tadi itu. Turun ke sumur, kemudian diambil. Fa'amarahu an yahullal 'uqada wa tuqra'u ayah. Kemudian diperintahkan supaya ikatan-ikatan atau buhul-buhul itu supaya diuraikan, supaya dilepasi. Sihir itu rata-rata pakai apa? Nyari tali, kemudian di apa? Diikat-ikat. Nanti kita akan lihat berapa ikatan yang diikat oleh orang Yahudi tadi. Sambil membuka ikatan tersebut, Ali diperintahkan untuk membaca ayat, yaitu tadi surat apa? Al-Falaq dan apa? An-Nas. Faja'ala yaqra'u wa yahulla hatta qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ka'annama ansyata min iqal. Dan Ali terus membaca sambil melepas satu persatu buhul tadi. Setelah semuanya terlepas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit seperti sedia kala, seakan-akan tidak kena apa-apa. Bagaimana kronologi pengambilan media tersebut? Di dalam Dalailun Nubuwah karya Imam Al-Baihaqi dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, nazala rajulun fastakhraja juffa tal'atin min tahti ra'unah atau ra'ufah. Ada seorang di antara sahabat Nabi SAW yang turun masuk ke sumur, kemudian ternyata sumur tua ini, ternyata medianya tadi itu ditaruh di bawah batu besar di dasar sumur. Ini biasanya, gak tahu ini orang yang biasa bikin sumur, itu batu biasanya buat apa? Buat bancian. Nah, buat apa? Buat tumpuan. Nah itu diumpetkan masuk ke sumur, ditaruh di mana? Di bawahnya. فَإِذَا فِيهَا مُشْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ مُرَاطَةِ رَأْسِهِ. Ternyata medianya itu, di antara yang ada di situ adalah jungkatnya Rasul. Sisirnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan rambut beliau yang apa? Yang jatuh. Orang si apa? Jungkatkan yang biasa pada apa? Ada yang jatuh. Nah, itu diambil. Dijadikan sebagai media untuk apa? Menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza timsalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa idza fiha ibarun maghrusah. Enggak cuma itu. Ternyata media itu juga ada boneka menyerupai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di boneka itu banyak ditancapkan apa? Jarum-jarum. Sudah. Wa idza witrun fihi ihda asyrata uqdah. Ternyata selain ada itu semuanya, ada apa tadi? Jungkat, terus apa lagi? Boneka, terus rambut, terus apa? Jarum. Dan ada juga buhul-buhul jumlahnya 11. Ini kuat ini ya. Sihirnya kuat, makanya Nabi SAW kena. Jadi diikat satu. Itu biasanya tukang sihir itu ngikat, baca-baca, jampi-jampi, menikat lagi, baca-baca. Jadi kalau misalnya lepas satu, dia masih punya berapa? Masih punya 10. Ini sudah profesional ini. Bukan tukang sihir amatir. Tukang sihir amatir mungkin sekali dua kali ya. Karena itu katanya pakai tirakat ya. Katanya pakai apa? Tirakat menyihir itu. Mungkin lama. Ini mungkin memang hasadnya tinggi sekali orang Yahudi. Makanya dia mau sampai tirakatnya lama sampai bikin berapa? 11. Fa'atahu Jibril bil mu'awwidzataini faqal. Saat itu Jibril datang dengan membawa mu'awwidzatan. Al-Falaq dan apa? Anas. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, qul a'udzu bi rabbil falaq." Wahai Muhammad, qul a'udzu bi rabbil falaq. Wa halla 'uqdah. Kemudian dilepaskan satu apa? Ikatan. Kemudian ayat yang kedua, ayat yang ketiga sampai selesai. Dilanjutkan lagi, "Ya Muhammad, qul a'udzu bi rabbin nas." Wahai Muhammad, qul a'udzu bi rabbin nas. Dilepas lagi, dilepas lagi, dilepas lagi sampai lepas semuanya. Wa ja'ala la yanzu ibratan illa wajada laha alaman. Ketika jarum tadi dicabut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terasa sakit di tubuhnya. Jadi ada ya, sihir itu apa? Ada. Sihir itu ada. Dan bukan sekedar ilusi. Karena ada sebagian orang yang mendewakan akal. Nah, orang yang terlalu mengagungkan rasio. Gak mungkin. Masa yang ditancepi apa? Jarum boneka kok yang di sana yang apa? Yang terasa sakit. Gak masuk akal. Gak konek. Nah, gimana gak ada kabel ke sana kok? Ini orang-orang yang gak percaya adanya sihir. Dan sihir itu ada. Dan ada hakikatnya. Ahlus sunnah wal jamaah. Itu satu kata. Bahwasanya sihir itu memiliki hakikat. Bukan sekedar ilusi. Sudah. Ini. Summa yajidu ba'da dzalika rah. Setelah semuanya dicabut. Baru kemudian Rasulullah merasa apa? Merasa tenang. Yang ingin kita beri garis bawah di sini adalah malaikat Jibril turun membawa surat Al-Falaq dan surat apa? An-Nas. Ketika kapan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena apa? Sihir. Sudah? Ini poin yang keberapa? Yang kedua. Poin yang ketiga, keutamaan surat An-Nas. Atau fadilah surat An-Nas. Di antara keutamaan surat mulia ini, saya siapkan ada tiga di sini. Yang pertama, surat ini merupakan sebaik-baik perlindungan. Atau sebaik-baik bacaan perlindungan. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Abis Al-Juhani bercerita bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, yaitu kepada Ibnu Abis, "Ya Ibnu Abis, ala ukhbiruka bi afdhali ma ta'awwadha bihi al-muta'awwidun?" Wahai Ibnu Abis, mau enggak kamu saya kasih tahu tentang bacaan yang paling baik untuk perlindungan? Ditanya sama Nabi SAW. Ini juga salah satu metode apa? Ngajari orang. Sebelum dikasih tahu, ditanya dulu, mau enggak kamu saya kasih ini? Kalau enggak mau ya sudah, enggak usah diteruskan. Dan ini juga untuk apa tujuannya? Apa tujuannya? Kok ditanya dulu, kenapa? Apa? Untuk menarik perhatiannya. Mau enggak kamu saya kasih ini? Mau, kasih. Enggak mau, ya sudah. Kata Nabi SAW, mau enggak wahai Ibnu Abis, kamu saya beri suatu bacaan yang paling kuat untuk perlindungan? Qala qultu bala. Kata Ibnu Abis, tentu wahai Rasul. Siapa yang enggak mau? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Surat apa? Qul a'udzu birabbil falaq sama surat apa? Qul a'udzu birabbin nas, hataini surataini. Dua surat inilah merupakan bacaan perlindungan yang paling apa? Paling kuat. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi hadis ini merupakan dalil bahwasannya Al-Falaq dan An-Nas itu merupakan bacaan paling kuat untuk perlindungan. Sekaligus dalil bahwasannya surat An-Nas itu namanya salah satunya apa? Qul a'udzu birabbin nas. Tadi kan saya sudah janjikan akan saya sampaikan dalil dari apa? Nama An-Nas dengan qul a'udzu birabbin. Ya, ini dalilnya. Nabi mengatakan, saya akan ajari kamu suatu bacaan yang paling kuat untuk perlindungan. Kata Nabi, dua surat. Apa? Surat qul a'udzu birabbil falaq dengan surat apa? Qul a'udzu birabbin nas. Jadi gampang enggak kita pengen dapat perlindungan? Mudah enggak? Mudah toh? Mudah. Jadi kalau pengen mendapatkan perlindungan itu enggak usah pergi ke Mbah Dukun. Siapa coba di antara kaum muslimin yang enggak hafal qul a'udzu birabbin nas? Ada enggak? Ada enggak? Hah? Saya pikir sedikit. Ya. Insya Allah sedikit yang enggak bisa. Artinya semuanya, ya kebanyakan bisa. Tapi anehnya, mereka lebih milih baca jampi-jampi mantra-mantra yang diajarkan oleh Mbah Dukun. Daripada baca apa? Qul a'udzu birabbil falaq sama apa? Qul a'udzu birabbin nas. Padahal mereka hafal luar kepala. Ujarku yang nang KTP-nya Islam. Di KTP-nya Islam. Tapi dia lebih percaya untuk membaca rapalan-rapalan mantra-mantra yang diajarkan oleh Ki Joko Bodo dan kawan-kawannya. Namanya juga Ki Joko Bodo. Kok dipakai aturannya? Tuh, gak habis pikir saya. Dan yang pakai itu orang yang KTP-nya Islam. Padahal Nabi sudah memberi ini loh bacaan pelindung, ini loh bacaannya. Qul a'udzu birabbil falaq sama apa? Qul a'udzu birabbin nas. Ini sebagian orang. Ada sebagian yang lain lebih milih untuk baca wirid-wirid atau hizib-hizib yang gak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun bacanya itu susah. Ada yang suruh baca sekian ribu semalam suntuk. Waduh. Abot. Ada yang suruh pakai puasa mutih segala. Gak boleh makan kecuali apa? Nasi putih dan banyu apa? Banyu putih. Ada yang harus melakukan atau ngambil air dari sekian banyak telaga. Wes mumet banget itu. Nabi SAW mengajari ini loh. Ini kalau kamu mau perlindungan, ini bacanya. Dan ini kata Nabi SAW, afdol. Afdol itu yang paling baik, yang paling kuat. Gak ada yang lebih kuat. Tapi Ustaz, ujarku yang nyong maca qul a'udzu birabbin nas tetap baik ya Ustaz ya. Masih ingat enggak dulu ketika kita menyebutkan Al-Fatihah. Ketika kita menyebutkan apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu salah satu khasiatnya merupakan apa? Obat. Nah, itu kan kita jelaskan kenapa kok banyak orang yang baca Fatihah gak sembuh-sembuh penyakitnya. Ingat gak saat itu kenapa? Apa kira-kira? Hadisnya yang salah. Iya. Masih ingat gak? Oh belum dapat makalahnya Ustaz. Nanti kalau dapat makalahnya dibaca. Jangan nunggu makalahnya. Terus? Kurang yakin. Berarti faktor itu ada dalam diri orang yang membaca dan ada dalam diri orang yang dibacakan. Wes saya kasih contoh mudahnya saja. Bendo atau bendo. Kudi. Kudi golok yang tajam. Kalau dipegang oleh seorang yang kuat, maka bisa digunakan untuk nebang apa? Pohon. Tapi kalau yang megang anak kecil umur 3 tahun, bisa buat apa? Rajang tempe aja gak bisa. Karena dia gak bisa apa? Bisa pakai. Yang salah siapanya? Goloknya atau orang yang pakai? Orang yang pakai. Jadi bacaan Al-Quran, Al-Falaq, An-Nas itu adalah merupakan bacaan perlindungan yang kuatnya luar biasa. Tapi siapa yang baca? Kalau yang baca adalah orang yang penuh dengan keimanan dan keyakinan di dalam hatinya. Dan dia yakin betul bahwasannya pelindung adalah Allah Jalla wa'ala. Maka saat itu tidak ada yang bisa berhadapan dengan Al-Falaq dan An-Nas. Itulah pentingnya kita untuk terus memperbaiki diri. Ya. Supaya bacaan kita itu mandi. Itu istilahnya orang Jawa. Nah. Supaya bacaannya itu ada dampaknya. Ya, sholatnya yang baik, tauhidnya yang lurus. Kemudian yakinnya kepada Allah Jalla wa'ala ditingkatkan. Saat itulah bacaan seseorang itu akan memiliki dampak yang luar biasa. Yang pertama. Yang kedua. Di antara keutamaan surat An-Nas, tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang semisal dengannya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam tara ayatin unzilatil lailata lam yura mithluhunna qat." Tahukah engkau bahwa tadi malam telah diturunkan ayat-ayat yang tidak pernah ditemukan semisalnya. Telah diturunkan tadi malam ayat-ayat yang tidak pernah ditemukan yang semisal dengan ayat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas." Ini luar biasa, ya. Jadi tidak ada yang semisal dengan surat ini karena kandungannya yang nanti insyaallah kita akan apa? Kita akan jelaskan insyaallah kandungannya saat kita masuk ke dalam tafsir dari surat ini. Kandungannya yang begitu luar biasa sehingga tidak ditemukan surat lain yang semisal dengan surat ini. Nah, kalau misalnya ada yang menyanyiakan keterlaluan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah surat An-Nas. Merupakan salah satu surat yang paling utama. Surat An-Nas merupakan salah satu surat yang paling utama. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bercerita. Ini salah seorang sahabat Nabi SAW. Kata beliau, pada suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada Uqbah. Rasul sama Uqbah ini lagi bersamaan. Kata Nabi SAW, ala tarkabu ya Uqbah. Uqbah, apakah mau gak mau naik kendaraan saya? Nabi menawarkan kepada siapa? Sahabatnya untuk naik kendaraannya Rasul. Apa kendaraannya? Hah? BMW? Oh, keledai. Ya keledai, ya apa yang ada saat itu. Nah, ya unta, yang jelas saya itu ditawari. Wahai Uqbah, apa kamu gak mau naik di atas kendaraan saya? Ini menunjukkan Nabi itu memiliki sifat apa? Tawadhu. Ya, jadi gak mentang-mentang mobilnya mewah, temennya lagi nunggu di apa? Nunggu di bawah terik sinar matahari kemeringet, nembe kang pasar sing digawa gesek mani. Kita aduh ke, lah nak ditumpangin kok mobil nembe dikumbah ya mau gesek kabeh kok kepriwe. Tapi enggak kayak gitu. Dan ini adalah merupakan salah satu akhlak. Jadi kalau misalnya kita itu punya apa? Kalau kita punya kendaraan, kok kebetulan kosong? Ya monggo. Kalau kita kenal orang dan kita tahu dia itu orang yang katakanlah memang enggak punya kendaraan, apa salahnya sih dinaikkan? Rugi apa coba? Bensinnya rugi? Sama aja. Jenengan naik bersatu atau berdua, tetap saja bensinnya sama. Paling rugi apa? Rugi berhenti sebentar, tapi pahalanya, ukhuwahnya, silaturahminya yang akan terjalin di antara apa? Di antara kaum muslimin. Dan itu dipraktikkan oleh para ulama kita sampai sekarang ini. Ada salah seorang ulama yang sering saya sebut di sini, namanya Syekh Al-Albani rahimahullah. Dia itu punya mobil, mobilnya mobil butut. Mobil, tapi mobil sudah tua. Ketika beliau itu masih jadi dosen di Madinah, mobilnya itu menjadi tumpangan favorit para mahasiswa. Kenapa? Gratis. Dan bukan hanya gratis, gratis naik mobil sambil apa? Sambil bisa berguru sama Syekh Albani. Jadi tanya apa saja di mobil dijawab. Jadi dari kampus Madinah itu menuju ke Masjid Nabawi itu perjalanan sekitar seperempat jam. Jadi ketika beliau akan pergi ke Masjid Nabawi, dia ngajak, ayo siapa yang mau naik, siapa yang mau. Wah, itu suatu kesempatan yang luar biasa bisa naik sama beliau satu mobil, meskipun empet-empetan ya, tapi bisa bertanya dan dapat tumpangan gratis. Itu yang mungkin paling penting di mata sebagian orang. Begitulah para ulama. Meskipun mobilnya butut, dia enggak takut. Wah, nanti kalau misalnya banyak yang naik, kalau mogok di jalan bagaimana? Loh, alhamdulillah. Kalau sendirian siapa yang dorong? Itu salah satu hikmahnya. Salah satu hikmahnya. Artinya Nabi SAW di sini menawarkan kepada Uqbah supaya naik. Itu menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Nabi itu siapa? Nabi itu loh orang yang paling mulia di muka bumi. Melebihi presiden, raja. Melebihi sekjen PBB gak ada apa-apanya. Ban Ki-moon gak ada apa-apanya dibandingkan siapa? Nabi SAW. Orang yang paling mulia menawarkan kepada rakyatnya untuk naik. Coba jenengan kalau misalnya tahu-tahu sih lagi jalan monggo naik. Pak Gubernur. Nabi yang menawarkan. Maka kalau misalnya ada di antara kita, masa kepala sekolah kok naikkan muridnya, ya enggak matching lah. Nanti di mana wibawa saya nanti? Siapa kepala sekolah dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kata Uqbah, fa'ajlaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arkaba markaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Uqbah ketika ditawari, "Ayo silakan naik." Kata Uqbah, "Saya segan." Saya apa? Merasa segan untuk naik kendaraannya siapa? Rasul sallallahu. Ini juga menunjukkan adab juga. Jadi sahabat itu enggak kurang ajar ya. Naik ditawari naik tapi ada rasa malunya gitu. Enggak. Kebanyakan orang sekarang mungkin enggak punya apa? Kurang rasa malunya. Dia merasa segan. Nabi tahu. Nabi mengulangi lagi, "Ala tarkabu ya Uqbah?" Silakan naik wahai Uqbah. Jadi Nabi SAW memaksa Uqbah karena dia mungkin karena pakai wuh ya. Karena pakai wuh dia enggak mau naik atau karena segan, dipaksa oleh Nabi SAW sampai naik. Fa nazala. Kemudian fa asfaqtu an yakuna ma'siyatan fa nazara wa raqibtu hunayhatan wa nazaltu. Kemudian Nabi SAW turun dari kendaraannya dan menggamit tangannya siapa? Uqbah untuk naik. Masya Allah. Sampai digandeng supaya apa? Naik. Naik sebentar kemudian turun. Setelah turun Nabi SAW naik ke atasnya kemudian berkata, "Ala u'allimuka surataini min khairi surataini qara'a bihiman nah." Wahai Uqbah, Nabi di atas kendaraannya, beliau berkata kepada Uqbah, "Wahai Uqbah, maukah engkau saya ajarkan dua surat yang paling mulia yang pernah dibaca oleh para manusia?" Ini kasih garis bawah di sini. Nabi akan mengajarkan dua surat di antara surat-surat yang paling mulia yang pernah dibaca oleh para manusia. Kemudian kata Uqbah fa'aqara'ani. Kemudian Rasulullah SAW membaca Qul a'udhu bi rabbil falak. Dan apa? Qul a'udhu bi rabbin nas. Jadi ini dalil bahwasannya Qul a'udhu bi rabbil falak dan Qul a'udhu bi rabbin nas adalah merupakan salah satu di antara surat-surat yang paling apa? Paling utama. Fa'uqimatis shalah fataqaddama faqara'a bihima. Beberapa saat kemudian terdengar suara azan, kemudian Nabi SAW mengimami dan saat mengimami membaca suratnya apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Setelah selesai salat, Nabi berkata, "Kaifa ra'aita ya Uqbah?" Gimana menurut kamu wahai Uqbah dua surat tadi? Iqra' bihima kullama nimta wa qumta. Wahai Uqbah, baca terus dua surat ini dalam keadaan kamu itu terjaga maupun tidak. Dalam keadaan kamu berbaring maupun berdiri. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Sampai di sini selesai pembahasan kita pada malam hari ini. Dan ini sekedar pendahuluan. Pertama, nama-nama surat An-Nas. Dan kita sudah jelaskan ada dua nama. Kemudian sebab diturunkannya surat An-Nas itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah keutamaan surat An-Nas. Sebelum kita membuka pintu pertanyaan, alhamdulillah makalah surat Al-Fatihah sudah jadi. Kemudian CD-nya juga sudah jadi. Silakan yang sudah pesan tinggal apa? Tinggal ngambil di mana? Di wartel. Tinggal ngambil di wartel sebelah utara masjid. Ada pertanyaan silakan. Iya, ada imam yang sebelum sholat itu membaca surat An-Nas terlebih dahulu. Apakah ada tuntunannya? Insya Allah pada kesempatan yang akan datang, entah minggu depan atau minggu berikutnya, kita akan jelaskan momen-momen disyariatkannya membaca apa? Surat An-Nas. Dan sepengetahuan saya, sebelum sholat itu bukan termasuk momen untuk membaca surat apa? An-Nas. Jadi Nabi SAW disebutkan dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat sholat beliau SAW. Kana idza istaqbala al-qiblata kabbar. Rasulullah SAW begitu menghadap kiblat beliau langsung apa? Takbir. Jadi di sini enggak disebutkan. Di sini di dalam hadis ini dan juga hadis yang lainnya. Enggak cuma hadis ini saja, hadis-hadis yang lain yang menceritakan bagaimana cara Nabi sholat. Nabi sholat itu kan cerita tentang Nabi sholat itu yang menceritakan siapa? Para sahabat yang saat itu melihat apa? Nabi sholat. Nah kalau kita kan gak pernah lihat Nabi sholat. Makanya kita melandaskan, berpegang dengan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat. Nah dari sekian riwayat sahabat Nabi yang menceritakan bagaimana cara Nabi sholat, itu gak ada. Setahu saya gak ada di antara mereka yang menceritakan ketika menghadap kiblat, beliau membaca surat An-Nas, kemudian baru apa? Takbir. Lalu apa salahnya Ustaz? Nah, di sini salahnya itu enggak ngikuti tuntunan Rasul, itu salahnya. Lu kan baik, loh, kalau baik itu sudah dikerjakan sama siapa? Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada lagi silakan. Ya. Yeah. Yang ada dari dari praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, acara itu dibuka dengan tadi khutbatul hajah seperti yang saya bilang kemarin. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai akhir, dan ditutupnya itu pakai doa kafaratul apa? Majlis. Apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ini yang saya temukan. Adapun yang itu, selain itu saya belum menemukan dari referensi yang pernah saya baca. Jadi kalau misalnya ada yang mempraktekkan hal itu, maka ya diminta atau dimohon untuk menunjukkan dalilnya dari perbuatan Nabi SAW. Apakah Nabi pernah memulai dengan itu dan menutup dengan itu atau tidak? Selama ini yang saya dapatkan, Nabi adalah membuka dengan khutbatul hajah dan menutup dengan apa? Doa kafaratul majlis. Ada lagi satu lagi? Mungkin masih ada waktu. Gak ada? Cukup? Ya. Yeah. Sebaiknya tidak dibaca dengan keras. Amin. Tetap membaca amin. Tapi tidak dibaca dengan apa? Tidak dibaca dengan keras. Karena permasalahan ini dibangun di atas apakah suara wanita itu aurat atau bukan. Ya. Apakah suara wanita itu aurat atau bukan. Wah, apa ya Ustaz? Nah. Ujar dulu sih, jadi aurat gue sing kayak-kayak tok. Oh, ternyata ada permasalahan. Ini permasalahan yang dijadikan bahan diskusi di antara para ulama terdahulu. Suara wanita itu aurat atau bukan? Nah, permasalahan ini barangkali dibangun di atas permasalahan itu. Untuk kehati-hatian, karena memang kenyataannya amin, meskipun amin, tapi kalau suaranya merdu, apalagi sholatnya depan sendiri, anak SMA-nya sholatnya belakang sendiri, kayak aminnya siapa kayak? Ketika sholat badal nih ya, luar biasa ini ya. Pada ini menunjukkan bahwa memang suara itu memang berpotensi untuk menimbulkan apa? Untuk menimbulkan fitnah. Maka ya sebaiknya dibacanya pelan. Dan ini juga menunjukkan ketika Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita kalau laki-laki sholatnya paling afdol di mana? Depan. Kalau perempuan sholatnya paling afdol di belakang. Itu adalah untuk menghindari adanya pintu-pintu tadi. Padahal ini ketika sholat. Apalagi ketika apa? Ketika sholat. Sholat kan momen yang orang itu sedang apa? Beribadah. Itu pun pintu tadi ditutup rapat oleh Nabi SAW. Apalagi di luar apa? Apalagi di luar sholat. Apalagi di bioskop. Apalagi di bioskop. Saya kira cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Atas segala kurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.